kasihku, namun berikan segalanya. Aku merasa turut bersalah, ganggu cintamu dan cintanya. Oh, hadir dalam mimpiku saat kau ada dengannya. Aku terluka, mungkin harusnya diakhiri semua ini, biarkan ku sendiri. Sejak pertama ku kenali dirimu, ku merasa engkaulah belahan jiwa. Tapi akhirnya ku sesali dirimu sebelumnya. Kau telah terikat janji dengannya. Biarkan ku sendiri.